Sudah? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ikhwati arsalani arsalakumullah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kajian kita kitab Safinatun Naja Fima Yajibu 'Alal 'Abdi Limaulah, ya, syarah matan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu kurang lebih 3 pekan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembacaan matan tentang syurutus salah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang hadas dan aurat. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam Safinatun Najah mengatakan, al-ahdathu thnan, asghar wa akbar. Fal-asgharu ma awjaba al-wudu, wal-akbar ma awjaba al-ghusl. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami menyebutkan di sini bahwa hadas itu terbagi menjadi 2, yaitu asghar dan akbar. Fal asghar, maka hadas asghar adalah ma aujabal wudu, yaitu segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Wal akbar, yaitu ma aujabal ghusl, yaitu yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat, untuk mandi, mandi besar. Ikhwati arsyadina syadakumullah rahimanallahu wa yakum. Kalau kita kembalikan kepada pembahasan berikutnya, pembahasan yang lalu, maka apa saja yang bisa menjadi hadas atau asbabul hadas itu bisa kita lihat di pembahasan mubtilatul wudu, di pembahasan atau nawaqidul wudu, di pembahasan pembatal-pembatal wudu, di pembahasan-pembahasan apa? Pembatal wudu. Di antaranya adalah apa yang disebutkan bagian dari murojaah, yaitu ada 4 hal pembatal pembatal wudu, yaitu apa? Al-khariju min sabilaini, yaitu segala sesuatu yang keluar dari sabilain, dari 2 jalur, yaitu baik qubul ataupun dubur, nadiran apa namanya, mu'tadan kana au nadiran, baik itu sesuatu yang keluar itu dia sesuatu yang lumrah keluar, atau dia atau nadir atau jarang. Jarang misalnya seperti apa? Seperti keluarnya batu misalnya, keluarnya perhiasan misalnya, maka apa? Maka ini termasuk menjadi asbabul hadas, atau menjadi mubtilat atau nawaqidul wudu atau ma'aujabal wudu, al-khariju min sabilaini, baik itu rih, ma dan lain-lain. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah apa? Adalah zawalu aklin binaumin au ghairihi, yaitu hilangnya akal binaum, dengan tidur, au ghairihi atau dengan selainnya, illa nauma mumakkinin ma'adatahu minal ard, kecuali tidurnya orang yang menjejakkan pantatnya ke tanah. Ini merupakan jamak, yaitu mengkombinasikan 2 hadis, yaitu yang pertama hadis tentang batalnya wudu karena tidur, al-ainanu wika'us sah, 2 mata itu adalah pengunci dari lubang pantat, nah itu. Sedangkan di hadis lain dilihatkan bahwa para sahabat ridhwanullah alaihi menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa, mereka sambil tertidur. Menjamak kedua hadis ini yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah apa? Adalah membawakan kepada 2 kondisi. Kondisi yang pertama itu kondisi nauma mumakkinin wa adatahu, yaitu kondisinya para sahabat yang mana mereka ketika Rasul datang dan salat diikomahkan, mereka langsung salat tanpa mengulang wudu mereka. Adapun pada kondisi lainnya di luar kondisi mumakkin mak'ada tahu, maka ini apa? Membatalkan wudu. Ya. Maka zawalu aqlin, ilahnya di sini zawalu aqlin. Ya. Baik itu binaumin atau bisukrin karena mabuk, au jununin karena gila, ya. Dan yang lainnya. Ya. Itu kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah walam sumar'atin rajul. Yang ketiga adalah apa? Lam sumar'atin rajul, yaitu bersentuhannya kulit basrah, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Min ghairi ha'il, tanpa adanya apa? Tanpa adanya pembatas. Laki-laki ini, ya, laki-laki dan perempuan ini disyaratkan harus, ya, kabiraini, ya, dua-duanya sama-sama besar. Maksud dari kabiraini ini adalah apa? Balagha haddan yushtaha, ya. Mereka baik laki-laki maupun perempuan ini sudah apa namanya, sudah memiliki syahwat. Nah, memiliki syahwat di sini tidak mesti baligh. Ya, dijelaskan kalau laki-laki tanda dia memiliki syahwat adalah apa? Tanda dia memiliki syahwat adalah intisyarudz zakar. Ya, jadi kemaluannya sudah bisa berdiri. Ya, intisyarudz zakar. Ya, berdiri karena syahwat tentunya. Adapun perempuan adalah mailul qalbi ilar rajul. Tanda perempuan sudah memiliki syahwat, sudah punya kecenderungan hati terhadap lawan jenis. Ya. Min ghairi ha'il, tanpa adanya, yaitu persentuhan kulit dengan kulit, ya, antara laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian apa? Tanpa adanya pembatas, dan apa? Tidak ada hubungan mahramiyah antara keduanya. Ini syaratnya. Ya, jadi tidak ada hubungan mahramiyah. Ya. Karena apa? Karena mahramiyah itu sudah tidak ada madhinatu syahwat di sana. Adapun selain itu adanya apa? Madhinatu syahwat. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Massul farjil adami, ya. Bibatinil kaf, yaitu menyentuh kemaluan perempuan ataupun laki-laki baik kubul ataupun dubur, ya. Bibatinil kaf, dengan telapak tangan. Ya, dengan telapak tangan. Ini adalah kondisi empat hal yang mana empat hal ini menyebabkan seseorang, ya, terjadi padanya hadas asghar. Ya. Wal akbar, adapun hadas akbar yaitu ma'aujabal ghusl, ya, ma'aujabal ghusl yaitu yang menyebabkan seseorang apa? Yang menyebabkan seseorang mandi janabat. Ya. Apa itu asbabul ghusl? Ya, asbabul ghusl diantaranya adalah apa? Diantaranya adalah iltiqa'ul khitanan. Ya, yaitu iltiqa'ul khitanan, bertemunya, ya, dua khitan, itu khitanul rajul wa khitanul mar'ah. Ya, idza jalasa baina syu'abil arba' faqad wajaba al-ghusl, apabila seorang laki telah duduk di antara empat hal ini, empat anggota tubuh istrinya, yaitu tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, faqad wajaba al-ghusl, maka wajib baginya mandi. Ya. Di antara lainnya adalah apa? Iltiqa'ul khitanu khitanan faqad wajaba al-ghusl, apabila khitan laki-laki dan khitan perempuan bertemu maka telah wajib mandi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Keluarnya air mani. Ya. Di antara asbabul ghusl berikutnya adalah apa? Khurujul mani al-imna'. Ya. Khurujul mani. Ya. Ala ayyatikan, ya. Apapun apa namanya? Proses yang menyebabkan keluarnya air mani, ya, itu kemudian apa menyebabkan seseorang wajib baginya mandi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah al-haid wa nifas, ya, ini bagi perempuan, khusus bagi perempuan. Kemudian yang keempat adalah al-maut, ya. Al-maut yaitu kematian, tentunya wajib dimandikan oleh orang yang masih hidup. Ini adalah apa? Ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan al-hadatsul akbar. Ya. Ikhwati arsyadakumullah, ini bagian dari murajaah saja, ya, tentang hadas asghar dan hadas akbar. Ya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya sebelum Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami membahas tentang rukun salat. Ini adalah membahas tentang batasan-batasan aurat. Karena apa? Karena ketika Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami membahas tentang syurutus shalah yang 8, ya, beliau menyebutkan salah satunya adalah satrul aurah, ya, menutup aurat. Maka aurat mana yang harus, maka bagian apa saja yang ditutup, maka di sini dijelaskan. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, al-auratu arba. Ya. Al-auratu arba. Aurat itu jamak dari aurah. Ya. Lughatan secara bahasa maknanya an-naqsu, ya. Sesuatu yang kurang, sesuatu kecacatan, ya. Itu secara bahasa. Wa tutlaqu syar'an, ya. Dalam istilah syar'i, aurat itu ada dua pemaknaan, ya. Ada kalanya ala ma yajibu satruhu, ya. Aurat itu maknanya adalah segala sesuatu yang wajib ditutup. Ya. Ini adalah ketika kita membahas aurat, yaitu dalam masalah sholat. Ya. Dalam bab seperti ini, ketika kita membahas tentang aurah, maka apa? Maka yang dimaksud dengan aurah tersebut adalah segala sesuatu yang wajib ditutup. Ya. Itu pada pembahasan ini. Wa huwa alladhi yadhkuruhu al-fuqaha huna. Ya. Kemudian makna aurat yang berikutnya, wa huwa, ya, yutlaku ala ma yahrumu nadharuhu, yaitu, ya, perkara, ya, segala sesuatu yang haram untuk dilihat. Ya, wa yadhkurunahu fin nikah, dan para ulama menyebutkan aurat pada jenis ini itu pada bab nikah, ya. Segala sesuatu yang wajib ditutup, ya, itu dibahas dalam pembahasan salat, ya, karena salah satu syarat dari salat adalah satrul aurah, ya. Adapun pembahasan aurat yang dimaksud dengan segala sesuatu yang haram untuk dilihat, ya, wa huwa yutlaqu ala ma yahrumu nadharuhu, itu masuk dalam pembahasan ini, ya. Pembahasan nikah, ya, masuk dalam pembahasan nikah. Waqad dzakara al-musannifu ba'dahu istiradan wa mimma lam yadhkurhu jami'u badani ar-rajul binisbati lin-nisa'i al-ajanib fa innahu yahrumu nadharuhu 'alayhinna. Ini pembahasan lain. Ya. Maka di sini aurat arba. Aurat itu terbagi menjadi empat. Ya. Empat di sini dilihat aurat siapa, ya, di hadapan siapa. Ya. Karena aurat itu tadi dilihat dari segala sesuatu yang ditutupi dan apa yang menjadi objek penglihatan pihak lainnya, apa yang dilihat oleh orang lain, ya. Maka pembahasan aurat tadi sudah kita segala sesuatu yang ditutup atau segala sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, ya. Kemudian, ya, auratul rajuli mutlaqan wal amah, auratul rajuli mutlaqan wal amati fi shalah ma baina surrati war rukbah, ya, ma baina surrati war rukbah. Ini kondisi yang pertama, itu apa, auratnya segala sesuatu yang tidak boleh tersingkap dari rajul, dari laki-laki, ya, mutlaqan, ya, laki-laki mutlak, secara mutlak, ya, laki-laki secara mutlak, baik dia lelaki merdeka maupun lelaki budak, ya, lelaki mutlakan, laki-laki secara mutlak, ya. Anal awal min aksamil aurah auratul rajulil wajib alaihi satruha fi kulli halin minal ahwal, ya. Yang pertama yaitu apa, auratnya seorang laki-laki yang wajib ditutup, ya, fi kulli hali minal ahwal, dalam setiap kondisi. Maknanya apa? Fi sholati wa kharijiha, ya, dalam sholat dan di luar sholat, ya. Bi hudurin nisa'il ajnabiyat wa adamihi, adanya perempuan ajnabiyah, ya, adanya perempuan yang bukan mahram, ya, wa adamihi atau tidak adanya, ya. Wa auratul amah al-wajib 'alaiha satruha li sihhati shalah wa hiya ma baina surrati war rukbah. Adapun, ya, aurat bagi amah, budak perempuan, fi shalah, di dalam salat, ya, yaitu sama dengan auratnya laki-laki secara mutlak. Yaitu apa? Ma baina surrati warukbah. Maknanya apa? Maknanya kalau ada budak perempuan ketika salat menutup apa yang ada di antara pusar dan lututnya, maka sah salatnya. Ya. Dia sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan satrul aurah. Ya. Ini adalah apa? Auratul amah. Ya, fis shalah. Lihat. Jadi kalau auratul rajul tadi mutlak, shalah wa kharijha. Dalam salat kharij, di luar salat, ya. Di luar salat apa? Ketika main futsal, ketika main bola, ketika berenang misalnya, ketika apa lagi? Sesuatu, main basket. Ya. Ketika bekerja di hutan misalnya motong kayu dan lain sebagainya, ini auratnya ya tadi bainas surrah war rukbah, segala sesuatu yang berada di antara surrah yaitu pusar dan lutut. Ya, ini rajul mutlaqan. Ya. Apakah ada khilaf? Khilaf, tapi yang dijelaskan di sini ya, di dalam mazhab ini adalah ya tadi ma bainas surrah war rukbah. Ini rajul mutlaqan, baik ada laki-laki, baik ada perempuan ajnabi ataupun tidak. Ya. Auratnya seperti itu. Adapun auratul amah, auratnya budak perempuan fis shalah, khusus di dalam salat, yaitu apa? Ma bainas surrati war rukbah. Di antara surah ya, yaitu pusar dan lutut. Itu yang pertama. Ya. Wa auratul hurrati fis shalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Ya, adapun auratnya al-hurrah fis shalah, perempuan merdeka di dalam salat, yaitu apa? Jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain, yaitu ya seluruh badannya, seluruh tubuhnya, masih wal wajhi wal kaffain, ya, selain wajah dan telapak tangan. Ya, ini auratul hurrati fis shalah jami'u badaniha masih wal wajhi wal kaffain. Ya, wa auratul hurrati fis shalah jami'u badaniha masih wal wajhi wal kaffain. Al makna anna thani min aksamil aurah auratul hurratil wajib alaiha satruha lisihhatis salah wahiya jami'u badaniha hatta batinil qadam illal wajha wal kaffain wa zahrahuma wa batnahuma ila ku'ain amma huma awil ku'ain fayajibu alaiha satruhuma wa mithluhuma fima dhukir al khunthal hur. Ya. Jenis aurat yang kedua adalah auratnya perempuan dewasa merdeka di dalam sholat. Ya. Yaitu apa? Seluruh badannya hatta batinil qadam sampai apa namanya? Bagian apa? Batinil qadam itu telapak kaki. Ya. Telapak kaki termasuk apa? Termasuk aurat. Illal wajah, kecuali wajah dan kafain dan telapak tangan. Ya. Wa zahrahuma wa batnahuma. Ya. Zahrahuma ini adalah apa? Bagian apa namanya? Bagian luar ini, telapak tangan. Ya, ini tidak termasuk ya, tidak termasuk aurat, tidak termasuk yang wajib ditutup. Wa batnahuma dan bagian dalamnya ilal ku'ain sampai ku'. Ku' itu adalah apa? Tulang ya, muakhkharatil inil ibham. Ya, jadi pertemuan antara tulang, kan ada ini ada tulang apa namanya? Tulang ibu jari. Nah, ini bertemu nih sampai di sini, ini ada bertemu dengan tulang di sini. Ini namanya ku'. Ya. Ya, ila ku'aiha. Jadi sampai ku' di sini. Jadi bagian ini tuh boleh tersingkap, boleh terlihat. Ya. Wadhahrahuma wa batnahuma. Amma huma, adapun huma yaitu apa? Ku'an, ya, ku' di sini fayajibu 'alaiha satruhuma. Ini ku' di sini wajib ditutup. Ya, bagian di sini ya, bagian pergelangan ini ya, ini wajib ditutup. Ya. Wa mithluhuma fi ma dzukir, al-khuntha al-hur. Begitu juga hal yang sama auratnya al-khuntha al-hur. Al-khuntha di sini artinya apa? Ya, jangan diartikan banci, karena banci dalam pengertian bahasa Indonesia hari ini ya adalah apa? Adalah al-mutakhannith, laki-laki yang berdandan berperilaku seperti manusia wanita ya. Ini mal'un, ini terlaknat. Ya, adapun al-khuntha dalam bahasa-bahasa fikih maknanya apa? Adalah orang yang memiliki dua alat, ya, alat kelamin, memiliki dua alat kelamin, ya, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Ini namanya khuntha, ya. Adapun juga nanti ada pembahasan khuntha muskil. Khuntha dia tidak punya alat kelamin, tapi yang dia punya hanyalah apa? Hanyalah saluran buat kencing, dan itu tidak jelas. Ya, apakah itu faraj, apakah itu farjul mar'ah ataupun zakar? Ya. Nah, ini makna khuntha. Ya. Jadi khuntha dalam bahasa-bahasa fikih itu artinya apa tadi? Ya, orang yang memiliki dua alat kelamin, atau tadi dia memiliki kelamin alat kencing tapi tidak jelas. Ya, apakah dia zakar ataupun farj? Ya. Maka auratul khuntha itu sama dengan khuntha al-hur, khuntha. Ya. Yang hur, yang merdeka itu sama dengan auratul mar'ah, al-hurrah. Kenapa? Karena tadi kondisinya nih ya antara laki-laki dan antara perempuan. Maka dalam hal ini kita ambil yang hati-hati. Ya. Karena kalau ternyata dia adalah lebih berat kepada perempuan, maka selamat. Meskipun kalaupun dia lebih berat kepada laki-laki dengan menutup aurat seluruhnya itu menjadi aman. Ya. Itu. Kemudian ya. Yang ketiga ada wa auratul hurrati wal amati indal ajanib jami'ul badan. Ya. Ya, ini harus dibedakan antara auratul hurrah wal amah. Ya, wal amah fi shalah dan indal ajanib. Ya. Kalau tadi dibedakan antara auratnya amah, budak perempuan, dengan perempuan merdeka dalam sholat, kalau budak perempuan ya pusar sampai lutut, ya. Kalau budak laki-laki, kalau perempuan merdeka, ya, itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, kedua-duanya ini dibedakan dalam masalah apa? Dalam kondisi sholat. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanib jami'ul badan. Sedangkan auratnya perempuan merdeka dan budak indal ajanib di hadapan laki-laki lain, ya, di hadapan ajnabi, yaitu laki-laki yang bukan mahram, ya, kalau budak ya di hadapan orang-orang yang tidak boleh melihatnya, di antara yang boleh melihatnya adalah tuannya tentunya, ya, itu apa? Jami'ul badan, seluruh badan, ya, termasuk tangan dan muka, ya, termasuk tangan dan muka. Kita baca anna thalitha min aksamil aurah auratul hurrah. Yang ketiga dari pembagian aurat yaitu auratul hurrah, auratnya perempuan merdeka, wal amah dan budak indar rijalil ajanib di hadapan laki-laki ajnabi, di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Wahum, nah ini, yaitu adalah ar-rijal al-ajanib itu adalah man laisa bainahum mahramiyatun binasabin aw radha'in aw musaharatin. Yaitu ar-rijal al-ajanib adalah laki-laki yang tidak ada hubungannya, hubungan mahramnya dengan perempuan. Baik itu mahramnya karena nasab, ya. Baik itu mahramnya karena sepersusuan, ya, rida au rida au musaharatin, baik itu mahramnya karena sebab pernikahan, yaitu auratnya apa? Wahya jami'ul badan hatta al-wajh wal kaffain, yaitu seluruh badan sampai wajah dan tangan. Fayajibu alaihuma alaihima satruhu, maka wajib bagi keduanya, yaitu bagi hurrah dan amah, ya, perempuan merdeka dan budak, ya, untuk menutupnya. Wayahrumu alaihim, ya, ويحرم عليهم نظر شيء منه. Ini, ya. Dan ini dalam hal ini kita ingatkan kepada para wanita yang suka memajang fotonya di Instagram, di Facebook, ya, dan lain-lainnya, ya. Wayahrumu alaihim nadhru syai'in, dan juga kepada para laki-laki tentunya, ya, dilarang melihat, ya, alaihim nadhru syai'in minhu, melihat sesuatu apapun. Ya, dan kita tahu, ya, sebab apa namanya? Fitnah terbesar bagi laki-laki itu adalah apa? Fitnah yang paling berbahaya kepada laki-laki adalah perempuan. Maka ketika di negeri-negeri kaum muslimin, ya, para perempuan-perempuannya sudah mulai membuka-buka auratnya, sudah mulai menampakkan auratnya, sehingga membuat para laki-lakinya apa? Laki-lakinya terperdaya, laki-lakinya tergoda. Padahal, ya, padahal, ya, auratnya perempuan itu, padahal perempuan itu menjadi fitnah terbesar bagi laki-laki. Ya. Maka ikhwati arsyadin ya sadaqumullah, arhamanallahu iyyakum. Ini hal yang penting, ya, hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Ya. Betapa banyak, ya, laki-laki rusak karena disebabkan rusaknya para wanita. Ya. Karena Allah menjadikan pada wanita tersebut ujian terbesar bagi, ujian terberbahaya bagi para laki-laki. Ya. Dan oleh karenanya Allah syariatkan hijab. Ya. Allah syariatkan kepada perempuan untuk menutup auratnya. Karena ketika perempuan menutup auratnya, laki-laki menjadi terjaga. Maka apa? Maka kehidupan masyarakat di situ akan terjaga juga. Ya. Tapi ketika perempuan, ya, sudah mulai. Karena apa? Karena ini muqaddimat menuju zina. Karena ketika perempuan sudah mulai membuka auratnya, memperlihatkan apa-apa bagian yang dengan bagian tersebut laki-laki menjadi terfitnah, ya, maka khitamnya, akhirnya nanti adalah apa? Adalah terjadinya perzinaan. Wal'iyadzu billah. Ya. Wa mithluhu ma fi ma dzukir al-khuntha walau raqiqan. Ya. Begitu juga al-khuntha. Yaitu apa? Khuntha tadi, ya, yang memiliki dua alat atau memiliki kelamin yang tidak jelas. Meskipun khuntha tadi apa? Seorang budak. Wa 'inda maharihima wan nisaa' ma baina surrati war rukbah. Ya, ini yang keempat. Kalau tadi yang ketiga adalah auratnya perempuan merdeka dan budak perempuan di hadapan laki-laki ajnabi, di sini adalah apa? Wa 'inda maharimiha wan nisaa'. Auratnya perempuan hurrah, ya, ataupun amah, ya, budak perempuan, perempuan merdeka ataupun budak perempuan, ya, di depan mahramnya dan di depan wanita-wanita lainnya, maka auratnya adalah bagian yang boleh tersingkap, bagian yang harus ditutup adalah ma baina surrati war rukbah, ya, apa yang berada di antara pusar dan lutut, ya. An-rabi min aksamil aurah, ya, bagian aurat yang keempat adalah auratul hurrah wal amah. Auratnya laki-laki dewasa, perempuan merdeka dan budak perempuan, indar rijalil maharim, di hadapan laki-laki yang menjadi mahramnya. Wa indan nisa, dan di hadapan wanita-wanita lainnya. Wa kadzal khalwah, ya. Dan juga pada kondisi khalwah dalam artian, ya, seorang perempuan berdua dengan mahramnya atau perempuan berdua dengan mahram lainnya, dengan perempuan lainnya, ya, ya, yaitu apa? Ma baina surrati war aw wa kadzal khalwah, ya, wa hiya ma baina surrati war rukbah, ya, yaitu di antara surrah, di antara lutut, apa, pusar dan rukbah, ya. Kemudian, ya, pernah waktu itu apa, ada gambar orang, saya nggak tahu apakah petinju atau apa, sholat kemudian dengan celana yang pendek yang di atas lutut, itu bagaimana? Boleh nggak? Di dalam madhab hal tersebut, ya, itu dihukumi tidak boleh. Kenapa? Karena di sini ويجب ستر ما لا يتم الواجب إلا به وهو جزء من السرة والركب وجزء من الركبة. أوكي. Auratnya adalah antara lutut dan surah, ya, dan pusar. Tapi apa? Bagian dari kaidah ma la yatimul wajib illa bi fa wajib, segala sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan hal tersebut, ya, maka dia menjadi wajib. Maka apa? Maka harus ditutup sebagian dari lutut. Maka kalau tampak lutut, ya, atau nampak bagian di atas lutut, itu tersingkap auratnya, dan juga harus ditutup sebagian dari pusar. Ya. Maka ikhwati arsyadah sadakumullah rahimanallahu yakum, ini adalah pembahasan tentang aurat, ya. Ada 4 kondisi, yaitu pertama adalah auratnya laki-laki secara mutlak, baik dalam kondisi salat ataupun di luar salat, dalam kondisi olahraga ataupun di luar olahraga, ya. Maka auratnya adalah apa? Ma baina surati wa rukbah, antara lutut dan antara pusar dan lutut. Begitu juga auratnya budak perempuan di dalam salat. Ya. Kemudian yang berikutnya wa auratul hurrati fi shalah, yang berikutnya auratnya perempuan merdeka dalam kondisi salat, yaitu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, ya. Ini kondisi auratnya di dalam salat, ya. Adapun di luar salat, ya, baik itu auratnya perempuan merdeka ataupun budak perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ya, maka adalah seluruh badan. Maka tidak boleh bagi laki-laki, bagi perempuan menyingkap, ya, menyingkapnya, dan juga tidak boleh bagi lelaki untuk melihatnya, ya. Maka hal yang sama juga apa? Statusnya sama dengan perempuan merdeka, ya, baik dalam salat ataupun di luar salat, yaitu apa? Kondisinya khuntha, yaitu orang yang memiliki 2 alat kelamin atau memiliki alat kelamin yang tidak jelas. Oke, kondisi yang keempat yaitu apa? Inda maharimiha wa inda maharimihima wan nisa, di hadapan laki-laki mahram dan perempuan. Ya. Yaitu apa? Ma baina surrati war rukbah, yaitu di hadapan mahram, ya, dan perempuan lainnya. Ya, sesama perempuan, yaitu antara surah, antara pusar dan lutut. Ya. Ini pembagian aqsamul aurah, ya, pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dalam hal ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.